بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، معاشر المسلمين yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan di dalam majlis al-ilmu yang di dalamnya kita menjelaskan tentang kitabullah, tentang apa-apa yang telah diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sekalian. Dan kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari Kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita memasuki hadis yang ke-30. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala an Abi Tha'labata Al-Khushani Jurthum bin Nashir radhiyallahu an, dari Abu Tha'labah Al-Khushani yang beliau bernama Jurthum bin Nashir, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, Inna Allah Ta'ala farada fara'idha fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan al-fara'id, telah mewajibkan hal-hal yang bersifat faridah, yang bersifat wajib. Fala tudayyi'uha, maka janganlah kalian menelantarkannya. Wa hadda hududan fala ta'taduha, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan batasan-batasan, maka janganlah kalian melampaui batasan-batasan tersebut. Wa harrama asya'a fala tantahikuha, dan Allah telah mengharamkan sekian perkara, maka janganlah kalian menjerumuskan diri kalian ke dalamnya. Wa sakata an asya'a rahmatan lakum, dan Allah diam dari sekian perkara sebagai tanda kasih sayang dan rahmat kepada kalian. Ghaira nisyanin, bukan karena Allah lupa untuk menjelaskan, namun Allah sengaja untuk tidak menjelaskannya, dan Allah sengaja mendiamkannya, dan Allah tidaklah lupa. Fala tabhatu anha, maka janganlah kalian tabhatu anha, mencari-cari tentangnya. Maksudnya jangan kalian terlalu berlebih-lebihan sehingga kalian mempertanyakan hal-hal yang tidak perlu untuk dipertanyakan karena jelasnya. Hadithun hasanun rawahu Ad-Darqutni wa ghairuh. Hadith ini kata Imam Nawawi rahimahullah adalah hadith hasan yang diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dan selainnya. Yang pertama yang hendak kita bahas dari hadith yang ke-30 yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah ini adalah kedudukan hadith ini. Hadith yang diriwayatkan oleh Ad-Darqutni rahimahullah ta'ala dan yang lainnya ini yang berasal dari sahabat Abu Tha'labah Al-Khushani. Yang meriwayatkan dari Abu Tha'labah Al-Khushani adalah seorang tabi'i yang bernama Makhul. Jadi Makhul meriwayatkan hadis ini dari Abu Tha'labah Al-Khushani. Demikian jalan hadis yang disebutkan oleh para perawi hadis ini. Dan disinilah letak kelemahan dari riwayat ini. Di mana para ulama telah menyebutkan secara nas bahwa Makhul tidak sahih bahwa beliau pernah mendengarkan hadis dari Abu Tha'labah. Makhul tidak pernah mendengarkan hadis secara langsung dari Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu taala anhu. Maka berarti tidak terpenuhi salah satu syarat di antara syarat-syarat disahihkannya sebuah hadis, yaitu ittisalus sanad, bersambungnya sebuah sanad, disebabkan karena Makhul tidak mendengarkan hadis dari Abu Tha'labah yang menyebabkan hadis ini ada yang terputus. Oleh karena itu para ulama melemahkan riwayat ini. Di antara yang melemahkan riwayat ini adalah Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Dan di samping itu pula bahwa hadis ini diperselisihkan apakah ini termasuk dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah dari perkataan Abu Tha'labah yang meriwayatkan hadis ini, apakah dari ucapan beliau Abu Tha'labah ataukah dari sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga letak perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama. Walaupun Ad-Darqutni rahimahullahu taala beliau mengatakan yang benar adalah riwayat ini disandalkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja sebagaimana yang kita sebutkan, penyebab lemahnya riwayat ini belum hilang, yaitu Makhul yang tidak mendengarkan hadis ini dari Abu Tha'labah Al-Khushani rahimahullahu taala. Walhasil bahwa riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ini adalah hadis yang dhaif. Namun apabila kita melihat kepada makna yang disebutkan di dalam hadis ini, maka apa yang disebutkan dalam kandungan hadis ini adalah merupakan makna-makna yang sahih. Tidak ada yang menyimpang dari agama ini. Oleh karena itu kita pun hendak menjelaskan isi dan kandungan dari hadis ini, bukan karena kita berhujjah dengan hadis ini, karena ini adalah riwayat yang lemah. Sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian para ulama, ada inqita', terputus sanad antara Makhul dan Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu ta'ala an. Namun kita ingin menjelaskan bahwa kandungan hadis ini didukung dengan nas-nas baik dari kitabullah maupun dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini disebutkan 4 perkara, di mana dalam riwayat ini disebutkan inna Allah ta'ala farada fara'idha fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan hal-hal yang wajib, maka janganlah kalian menelantarkannya. Ini yang pertama, fara'id. Hal-hal yang diwajibkan. seperti as-salawatu al-maktubah, salat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadan, berhaji bagi mereka yang diberikan kemampuan, menunaikan zakat, menyambung tali silaturrahim, senantiasa berakhlak dengan al-akhlaqu al-karimah, berbuat baik kepada tetangga, mengucapkan kebaikan, atau kalau tidak maka hendaklah dia diam, tidak mengganggu tetangganya, dan yang lainnya dari hal-hal yang diwajibkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini. Maka Allah tabaraka wa taala menurunkan syariatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam agar kemudian ditaati dan dijalankan syariat tersebut dan diterapkan di muka bumi ini. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala mengutus rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk menjelaskan kepada umat ini apa-apa yang telah diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik fa illam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas. Wahai rasul, sampaikan apa yang telah diturunkan kepadamu dari Rabbmu, dari Allah. Apabila engkau tidak melakukan itu berarti engkau tidak menyampaikan risalah dari Allah Jalla wa'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan pemeliharaan kepadamu dari berbagai ancaman-ancaman manusia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan kepada umat ini apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya apa yang diperintahkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka pada hakikatnya itu adalah merupakan perintah dari Allah. Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa-apa yang diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah perkara-perkara yang telah diwajibkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Ini poin yang kedua. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan batasan-batasannya, maka janganlah kalian melampaui batasan-batasan tersebut. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang makna al-hudud di dalam hadis ini. Apa yang dimaksud batasan-batasan? Ada sebagian para ulama yang menafsirkan bahwa yang dimaksud batasan-batasan di dalam hadis ini adalah hukum-hukum had. Hukum-hukum had yang telah ditentukan kadarnya. Seperti seorang pencuri, maka hukumnya adalah dengan dipotong tangan. Ini namanya hukum al-had. Seorang yang berzina, maka apabila dia telah muhsan, dia telah pernah menikah dalam pernikahan yang sah, dan telah pernah melakukan jima' dalam pernikahan yang sah, maka dia pun dirajam. Dan apabila tidak demikian, maka dia pun dihukum cambuk dan diasingkan selama setahun. Ini adalah merupakan hukum-hukum yang telah ditetapkan kadarnya oleh Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagian mereka menjelaskan bahwa dimaksud hudud di sini adalah hukum-hukum yang telah ditentukan kadarnya. Namun banyak dari kalangan para ulama, di antaranya adalah Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, menjelaskan bahwa yang dimaksud hudud di dalam hadis ini adalah semua apa-apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa-apa saja yang diizinkan oleh Allah bagi seseorang untuk melakukannya. Apakah hukumnya wajib, atau hukumnya sunnah, ataukah hukumnya mubah, halal. Maka semua termasuk dalam hudud, batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melewatinya, melampauinya, artinya melanggar. Melampaui, maka berarti telah melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Seperti contoh dalam masalah warisan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Inna Allah qad a'ta kulla dhi haqqin haqqah, fala wasiyata liwarith." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan setiap yang memiliki hak-haknya, sehingga tidak ada lagi wasiat bagi ahli waris. Tidak diperbolehkan bagi seorang yang akan meninggal, sebelum dia meninggal, maka dia berikan wasiat kepada anaknya tentang harta yang dia miliki. Misalnya dia mempunyai 5 orang anak. Lalu dia wasiatkan kepada salah seorang dari anaknya karena mungkin itu adalah anak yang paling dia cintai. "Kamu, saya berikan rumah yang ada di jalan Fulan." Nah, sebagai wasiat. Maka ini hukumnya tidak diperbolehkan dan tidak boleh diterapkan. Sebab yang demikian telah melanggar apa yang telah menjadi batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala wasiyata liwaris. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Sebab mereka sudah diberikan haknya masing-masing. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat-ayat warisan. Maka inilah yang dimaksud dengan hudud. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa tilka hududullah fala ta'taduha." Itu adalah batasan-batasan Allah, janganlah kalian melampauinya. "Wa tilka hududullah fala taqrabuha." Itu adalah batasan-batasan Allah, jangan kalian mendekatinya. "Wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah." Itu adalah batasan-batasan yang Allah tetapkan. Barang siapa yang melampaui batasan-batasan tersebut, maka sungguh dia telah menzalimi dirinya. Yakni, dia telah terjatuh dalam perkara yang haram. Kemudian, disebutkan di dalam hadis ini poin yang ketiga, وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُهَا. Dan Allah mengharamkan sekian perkara, maka janganlah kalian masuk menjerumuskan diri kalian dalam melakukan hal-hal yang diharamkan tersebut. Jangan kalian melakukannya. Jangan kalian menjerumuskan diri kalian dalam perkara-perkara yang diharamkan itu. Maka di sini menunjukkan bahwa Allah mewajibkan hal-hal yang diwajibkan dan mengharamkan hal-hal yang diharamkan. Seperti az-zina, seperti asy-syirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beribadah kepadanya. Seperti mencuri, seperti merampas harta orang lain, menzalimi orang lain, dan yang lainnya dari hal-hal yang diharamkan. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan hal-hal yang halal, bahwa itu halal. Dan telah menjelaskan hal-hal yang haram, bahwa itu adalah perkara yang haram. Innal halala bayyin, wa innal harama bayyin. Sesungguhnya yang halal itu jelas. Demikian pula perkara yang haram, itu adalah perkara yang jelas. Lalu disebutkan poin yang keempat. Wa sakata an asya'a rahmatan lakum. Dan Allah mendiamkan sekian perkara sebagai rahmat bagi kalian. Ghaira nisyanin, bukan karena Allah lalai dan lupa. Maka janganlah kalian terlalu berlebih-lebihan untuk membahasnya dan mempertanyakannya. Maka di sini adalah 4 perkara yang disebutkan. Al-fara'id, hal-hal yang diwajibkan. Yang kedua adalah al-hudud, batasan-batasan yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah al-muharramat, hal-hal yang diharamkan. Yang keempat, ma sakata anhu syari', apa-apa yang syariat ini diam dan tidak menjelaskannya. Maka empat perkara ini adalah merupakan empat hal yang telah mencakup keseluruhan agama ini. Oleh karena itu, Abu Bakar As-Sam'ani rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Hadzal haditsu aslun kabirun min usuliddin." Bahwa hadis ini merupakan aslun kabir, salah satu prinsip yang sangat besar di antara prinsip-prinsip yang terdapat di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini. Yang wajib itu jelas. Allah Subhanahu wa taala telah menerangkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menjelaskannya. Ada hal-hal yang diperselisihkan dan itu adalah merupakan mahallu al-ijtihad, tempat berijtihadnya para ulama. Maka mereka pun berijtihad berdasarkan ilmu yang mereka miliki. Seperti misalnya tentang hukum melaksanakan salatul Id di lapangan, Idul Fitr dan Idul Adha. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang apakah hal tersebut hukumnya wajib, lalu wajibnya apakah fardu kifayah, dalam artian apabila sebagian sudah menegakkan sholat tersebut maka telah gugur kewajiban atas yang lain, ataukah hukumnya fardu ain, di mana masing-masing dari setiap individu diwajibkan untuk menegakkan sholat tersebut, laki-laki dan wanita, sebagaimana yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, ataukah itu adalah hal yang sunnah. Atau misalnya tentang hukum mandi pada hari Jumat, apakah termasuk wajib ataukah termasuk perkara yang disunnahkan. Maka ini adalah hal-hal yang terjadi perselisihan di kalangan para ulama dan masing-masing mereka berijtihad sesuai dengan ilmu yang sampai kepada mereka. Kemudian ada hudud, ada batasan-batasan. Nah, batasan-batasan ini seorang muslim tidak diperbolehkan untuk melewatinya. Melewati batasan tersebut maka dia telah terjatuh dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Batasan-batasan itu adalah yang telah datang dari syariah. Apakah itu wajib? Ataukah itu sunnah? Ataukah itu perkara yang mubah dan halal? Melewati itu maka dia telah terjatuh ke dalam poin yang ketiga, yaitu al-muharramat, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan poin yang keempat, apa-apa yang didiamkan oleh syariat ini? Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak menjelaskannya, baik secara ucapan ataukah secara perbuatan ataukah secara takrir. Lalu apa hukumnya? Disebutkan di dalam hadis ini bahwa Allah Subhanahu wa taala sengaja diam dari sekian perkara sebagai rahmat bagi makhluk ini, rahmat bagi manusia. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala lupa. Maka di sini menjelaskan kepada kita bahwa apa-apa yang didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan rahmat bagi kita sekalian. Yang sebagian para ulama kemudian memahami bahwa yang dimaksud dengan rahmat adalah diperbolehkan bagi kita untuk memanfaatkannya. Diperbolehkan bagi kita untuk berintifa', mengambil hasil, mengambil manfaat darinya. Dan ini tentunya adalah pendapat yang benar, bahwa apa-apa yang tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang hubungannya dengan perkara dunia dan kebiasaan maka hukumnya adalah diperbolehkan. Hukum asalnya adalah halal. Hukum asalnya adalah diperbolehkan bagi kita untuk melakukannya sampai ada dalil yang menunjukkan pengharaman. Maka ini dijadikan kaidah oleh sebagian para ulama. Mereka menyebut ada sebuah kaidah yang mengatakan al-aslu fil asya'i al-hillu wal-ibahatu. Asal hukum dalam segala sesuatu adalah halal dan mubah. Ini asal hukumnya. Sampai ada dalil yang menunjukkan haramnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an Karim, "Huwal ladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan semua apa yang ada di muka bumi ini untuk kalian. Semua apa yang ada di muka bumi ini, segala sesuatunya adalah untuk kalian. Untuk kemaslahatan kalian, sehingga kalian boleh mengambil manfaat darinya. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan dan telah memberikan izin terhadap apa yang ada di langit dan di bumi, seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalil-dalil ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan izin kepada kita secara umum terhadap semua apa yang ada di muka bumi ini. Dari sini para ulama mengambil faedah bahwa asal hukum segala sesuatu adalah halal dan mubah sampai ada dalil yang menunjukkan pengharamannya. Sampai ada dalil yang menunjukkan haramnya. Contoh misal, ya, apa hukumnya makan landak? Tahu ya landak? Nah, ya, apa hukumnya? Kita mengatakan al-aslu fil asya' al-hil. Asal hukum terhadap segala sesuatu adalah halal. Selama tidak ada dalil yang mengharamkan, maka asal hukumnya adalah halal. Nah, dan telah dihalalkan oleh sebagian para ulama. Nah, apa hukumnya makan? Apa misalnya? Makan kodok. Kalau kodok sudah datang nas, ya, yang menjelaskan Rasulullah alaihi salatu wasalam naha an qatli dhifda. Rasulullah alaihi salatu wasalam melarang membunuh kodok. Dalam riwayat yang lain disebutkan fa inna naqiqaha at-tasbih, karena bunyinya kodok itu tasbih. Nah, tidak boleh membunuhnya berarti tidak boleh memakannya. Ada yang mengatakan, ya, yang dilarang dibunuh saja, tapi makan tidak ada penjelasan. Gimana cara makannya kalau enggak dibunuh? Hah? Nah. Ya. Kalau dia melakukan, berarti dia melakukan perbuatan yang haram. Atau misalnya dia menyuruh orang, kamu aja yang bunuh, saya yang makan. Nah, ini berarti dia ta'awun alal ithmi wal udwan. Dia telah bekerja sama untuk melakukan perbuatan dosa dan permusuhan. Maka tidak diperbolehkan. Nah, tapi yang tidak disebutkan nasnya, maka asal hukumnya adalah halal. Apa hukum makan ikan paus? Tidak ada nas dalam Al-Quran, tidak disebutkan. Ya, walaupun ada nas memang secara umumnya. Nah, Nabi SAW ketika ditanya tentang air laut, kata beliau, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatu, bahwa air laut itu suci dan mensucikan, bahkan bangkainya pun, bangkai hewan-hewan yang ada di lautan itu halal. Kalaulah hadis ini tidak ada, anggaplah hadis ini tidak ada, apa asal hukumnya? Kembali kepada asal hukum bahwa diperbolehkan. Asal hukumnya diperbolehkan. Seperti juga misal, para ulama berselisih dalam hal menetapkan hukum makan kelelawar. Apa hukumnya? Nah, ada yang mengatakan bahwa itu tidak diperbolehkan karena itu khabith. Wa harrama alaikumul khabaith. Allah mengharamkan atas kalian perkara-perkara yang khabith, yang buruk. Tapi kalimat al-khaba'ith ini ya adalah kalimat yang mujmal, global. Nah, kata-kata jijik, buruk, itu kan kembali kepada masing-masing orang. Kadang-kadang bagi seorang mengatakan, ah, ana enggak mau makan itu. Ana anggap itu khabith, jelek, buruk. Yang lain juga mengatakan demikian. Nah, oleh karena itu, yang dimaksud oleh Allah subhanahu wa ta'ala al-khaba'id adalah hal-hal yang diharamkan. Allah mengharamkan sesuatu karena itu adalah sesuatu yang khabith. Maka diharamkan. Tapi sekarang seperti kelelawar. Tidak ada penjelasannya. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kalau kita melihat kelelawar itu makanannya apa? Buah-buahan. Nah, artinya bukan pemakan bangkai dan yang semisalnya. Walaupun mungkin bentuknya agak mengerikan ya bagi sebagian orang. Nah, tapi dari sisi makanan buah. Nah, tidak termasuk dalam hewan buas. Sehingga wallahu taala alam ya, kembali kepada asal hukum. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal dari segala sesuatu adalah boleh. Sampai ada keterangan yang jelas yang menunjukkan haramnya. Namun ini dalam perkara dunia, dalam perkara ya al-muamalah. Nah, asal hukumnya adalah boleh. Dalam bermuamalah kepada manusia, asal hukumnya boleh. Mau melakukan apa saja. Nah, ya, sampai ada dalil yang mengatakan haram. Tapi dalam perkara ibadah, kita tidak boleh menerapkan kaidah ini. Dalam masalah ibadah ada faedah sendiri. Al-aslu fil ibadati at-tahrim. Hatta ya'tiya dalilun ala jawazih. Asal dalam perkara ibadah itu haram. Tidak boleh kita melakukannya sampai ada dalil yang menunjukkan bolehnya. Ya. Sampai ada dalil yang menunjukkan bolehnya. Oleh karena itu, dalam perkara dunia, makanan, bermuamalah ya, ketika ada orang yang mengharamkannya baru ditanya dalilnya ya. Tapi kalau ada yang membolehkan ya memang itu asal hukumnya. Nah, misalnya ada seorang makan apa itu laron misalnya ya. Nah, dia makan laron. Nah, ya, ada seseorang yang bertanya, apa dalilnya kamu makan laron? Nah, enggak perlu ditanya tentang dalil. Kenapa? Asal hukumnya adalah boleh. Nanti ditanya kalau dia mengatakan haram. Ada seorang misalnya mengatakan haram hukumnya makan laron. Nah, ini baru ditanya, apa dalilnya? Kenapa kamu mengharamkan makan laron? Karena asal hukumnya boleh. Tapi dalam perkara ibadah, ya, asal hukumnya harus tanya dalil kalau dia melakukan. Karena asal hukumnya tidak melakukan sampai ada dalil yang menunjukkan bolehnya kita melakukan hal tersebut. Nah, seperti misal seorang dalam sholatnya. Ya. Kalau misalnya ada seorang sholat tangannya di pinggir. Tidak bersedekat. Ya. Tangannya di pinggang. Nah, kalau ditanya, apa alasannya kamu? Ya asal hukumnya kan boleh. Nah, ini keliru. Ini dalam perkara ibadah, asal hukumnya tidak boleh. Sampai ada dalil yang membolehkan. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita harus membedakan antara dua kaidah ini. Jangan kita memasukkan kaidah masalah dunia lalu kemudian kita terapkan dalam perkara ibadah. Ya, sehingga tidak terjadi percampuran dalam penerapan kaidah. Saya kira ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang kita jelaskan tentang hadis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan ilmu kepada kita sekalian. Wallahu taala a'lam bissawab. Fa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.